Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan bab terkait dengan sunanur ratibah wa ta'kid rak'atai sunnatul fajr wa fadluha. Bab tentang salat sunnah rawatib dan sunnah muakkadnya atau ditekankannya dua rakaat sunnah sebelum salat fajr dan juga keutamaannya. Dan kita masih dalam pembahasan al-hadithu at-tasi' wal-khamsu, hadith yang ke-59, yaitu hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau radhiyallahu anhuma salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat-salat ratibah. Di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur. "Wa rak'ataini ba'daha," dan dua rakaat setelahnya. "Wa rak'ataini ba'dal jumu'ah," dua rakaat setelah salat Jumat. "Wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya," kemudian dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Dalam lafaz yang lainnya, yakni lafaz yang disebutkan oleh lima muslim rahimahullah, "Fa ammal maghrib wal isya wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi." Adapun salat sunnah setelah maghrib, setelah isya, dan juga rakaat al fajr, yakni salat sunnah sebelum salat subuh, salat sunnah setelah Jumat, maka beliau melakukannya di rumahnya. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, dalam lafaz Al-Imamul Bukhari, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Haddatsani Hafsah," telah mengatakan kepadaku, yaitu Hafsah. Hafsah ini adalah saudara perempuan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, putri dari sahabat Umar bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Saudara perempuan dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dua rakaat yang ringan. Salat dua rakaat ringan. Ya. Setelah terbit fajar sebelum salat subuh. Ini sifat di sini dijelaskan oleh Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa salat sunnah sebelum salat subuh Rasulullah melakukannya dengan dua rakaat yang ringan, ya, tidak terlalu panjang bacaannya. 6. Wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan pada waktu itu saya tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya karena di antara adab seorang yang bertamu ke rumah bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu terlarang seorang masuk atau bertamu ke rumah seseorang. Jadi Abdullah bin Umar di waktu itu sebelum fajar beliau tidak mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya beliau datang dan sholat bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita yang sebelumnya terkait pembahasan tentang sholat-sholat sunnah atau sholat sunnah ratibah, bahwa sholat sunnah ini sebagai penyempurna pahala sholat fardu. Sebagaimana ditegaskan di antara tujuan sholat sunnah ratibah disebutkan oleh al-imam atau al-syeikh al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan walaha fawa'id azimah wa'awa'id jasimah min ziyadatil hasanat wa rif'atid darajat. Salat ratibah ini memiliki faidah yang sangat agung dan juga di dalam salat sunnah ini memiliki keutamaan yang sangat berharga. Di antaranya adalah ziyadatul hasanat, menambah kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, rif'atid darajat, meningkatkan derajat. Wa takfiri sayyiat, menghapus segala dosa-dosa. Wa tarqi'i khalalil faraid, dan menambal celah-celah dari ibadah yang sifatnya fardu. Nah, wa jaburi naqsiha, dan salat sunnah ini diantara fungsinya adalah menutupi kekurangan pada salat wajib. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah sebuah hadis dari Huraith bin Qabisah rahimahullah qala qadimtul madinata faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan qala fajalastu ila Abi Hurairata. Dari salah seorang tabi'in yang bernama Huraith bin Qabisah rahimahullah bahwa beliau ketika datang ke negeri Madinah atau ke kota Madinah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan aku mendapati majlisnya orang-orang saleh. Lalu kemudian beliau bertemu dengan majlis salah seorang sahabat yang mulia, seorang rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu aku, yakni kata Huraits bin Qabisah, menyatakan inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan salihah. Sesungguhnya aku ini telah meminta kepada Allah, telah memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepadaku teman duduk yang saleh. Fahadithni bihadithin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berilah kami hadis dengan hadis yang telah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allallaha ayanfa'ani bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dengan hadis itu kepadaku. Faqala, lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Bahwasanya amalan pertama yang dihisab, amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Saya ulangi, bahwa amalan yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik keadaannya, ya, yakni sholat itu baik dalam artian dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dikerjakan atas dasar keikhlasan murni, hanya mengharapkan balasan dari Allah azza wa jalla, bukan karena paksaan dan yang lainnya, maka sungguh dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat fasada faqad khaba wa khasar. Jika salatnya itu jelek kondisinya, salat mendatangi salat dengan kusala, dengan malas, dia salat tanpa ada bimbingan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditunaikan sebagaimana rukun-rukun yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fasadat, ya, yani afsadat, rusak salatnya, rusak salatnya, jelek, maka dia telah rugi dan celaka. Nah, kemudian Nabi menyatakan fa inin taqasa min faridatihi syai'un, jika amalannya kurang dari 6, maka apabila kurang dari amalan fardunya, yakni amalan sholat fardu tadi dirasa kurang, baik itu kurang sempurna dari apa yang telah dia kerjakan, keikhlasannya kurang, atau mungkin dia dari sisi kaifiyah sholatnya kurang sempurna dan yang lainnya, yakni untuk mencapai derajat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sampai ke derajat itu. Ya. Dia hanya mendapatkan sekian persennya dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ar-rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat atau kepada para malaikat, lihatlah, unzuru, perhatikanlah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, ya. Kata Allah, hal li'abdi min tatawwu'in. Nah, lihatlah pada hambaku apakah ia memiliki amalan sunnah. Ya. Dilihat amalan sunnahnya. Dia punya enggak amalan sunnah itu? Fayukammala biha man taqasa minal faridah. Lalu ketika dia punya amalan-amalan sunnah tadi, maka disempurnakanlah, ya, amalan-amalan fardu yang kurang tadi disempurnakan, dilengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Nah, demikian juga semua amalan yang akan diperlakukan seperti itu. Jadi ketika ada kewajiban fardu kita yang kurang sempurna, maka disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan keutamaan ini tadi ada pada sholat sunnah rawatibah, karena sholat sunnah rawatib hukumnya sebagaimana disebutkan di sini sholat sunnah, ya. Jadi perkara yang sunnah apabila dia dikerjakan, perkara sunnah ini dia akan mendapatkan pahala sebagai penyempurna kewajiban, bisa juga pahala itu dijadikan sebagai penambah kebaikan, ya, meninggikan derajatnya, atau juga menambal celah-celah, ya, menghapuskan dosa-dosa dan yang lainnya. Ini diantara barakallahu fikum keutamaan dari amalan sunnah itu. Ikhwani fiddin azan yallah wa iyyakum, sunanur ratibah atau sunnatur rawatib, kata rawatib, nah, merupakan bentuk jamak dari ratibah. Ratibah ini tunggalnya mufrad, jamaknya adalah rawatib, yang bermakna istimrar, rutin. Nah, senantiasa dilakukan. Sehingga yang dimaksud sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang senantiasa mengiringi sholat fardu yang lima waktu. Ini yang dimaksud sholat sunnah rawatib. Baik dilakukan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya. Nah, disebut rawatib karena dilakukan setiap hari. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada perjumpaan yang sebelumnya kita belum menyebutkan apa sih keutamaan sholat sunnah rawatibah, ya. Karena di hadis dalam Umdatul Ahkam di sini barakallahu fikum tidak ada atau tidak disebutkan beberapa keutamaan salat sunat rawatibah. Yang disebutkan di sini adalah keutamaan salat sunat sebelum fajar atau subuh. Maka kita sebutkan di sini di antara keutamaannya karena mau tidak mau, secara tidak langsung, ketika kita membahas fadhail, ya, ini juga sering kita ulang-ulang, ketika kita mendengarkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, sekian amalan, baik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ataupun disebutkan oleh Nabi, baik dalam konteks perintah, penjelasan, ataupun perbuatan para sahabat. Maka fadhail tadi setidaknya bisa menambah motivasi kita di dalam menjalankan sebuah amalan ibadah. Karena seorang hamba, seorang insan, dia akan bertambah semangatnya ketika dia dijanjikan dengan sebuah balasan. Maka balasan yang baik adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lebih baik daripada balasan-balasan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia. Nah, yang seharusnya seorang hamba bergegas, berupaya, berpacu. Nah, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Seharusnya demikian. Tapi karena memang antusiasnya, semangat seorang hamba itu dipengaruhi dengan iman. Karena iman yang berkurang dan iman yang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, inilah yang menjadikan seorang hamba berbeda-beda di dalam motivasi antusiasnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabiah yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau menyatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai ashrata raq'atan tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala 12 rakaat dalam setiap harinya selain sholat fardu. Ada 12 rakaat setiap hari selain sholat fardu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya sebuah rumah di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, balasan, ganjaran dan pahala dari Allah yang tidak bisa dianggap ringan. Ini balasan yang besar, luar biasa. Dibangunkan rumah di surga. Kalau kita dibangunkan rumah di perumahan saja, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya. Wadah nanti acara syukuran, mensyukuri nikmat dia dapat rumah atau hadiah rumah, ya. Masuk rumah nanti syukuran lagi. Nah, dibangunkan sekedar dibangunkan di perumahan, itu sudah menjadi kebanggaan yang luar biasa. Apalagi dibangunkan di wilayah atau daerah komunitas salafiyin misalnya. Ada yang berbuat ihsan kepada kita, dibangunkan kita rumah. Gak besar rumahnya, cuman 5x6 mungkin. Ya. Atau 9x6 misalnya. Itu sudah luar biasa senangnya. Nah, bagaimana jika seorang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baitan fil jannah? Nah, tentunya yang akan tergerak ini adalah orang-orang yang memang benar-benar yakin akan balasan itu. Nah, ketika seorang hamba melakukan sholat sunnah dengan niatan ini, dengan niatan biar Allah Subhanahu wa taala membangunkan dia di jannah sebuah rumah, boleh baginya untuk beribadah karena niatan yang demikian. Karena dia mengharapkan balasan hanya kepada Allah semata. Boleh bagi dia untuk meniatkan amalan itu ingin balasan dari Allah. Maka inilah yang disebut dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka telah kita sebutkan tadi dari hadis sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, yakni hadis yang ke-59 dari kitab Umdatul Ahkam. Salat-salat ratibah yang mengiringi salat fardu. Nah, diantaranya adalah 4 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat, karena sholat sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu matna-matna. Yani 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya zuhur adalah 4 rakaat. Yani 2 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini 2 rakaat sebelum zuhur. Nah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, terkait 2 rakaat sebelum zuhur, ya, tadi disebutkan sebelum zuhur 2 rakaat berdalil dengan hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Adapun yang menyebutkan 4 rakaat qabla zuhur, adapun hadis dalil yang menyebutkan 4 rakaat qabla zuhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebut bahwasanya dijelaskan di sini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa raka'atain qabla al-iddah. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini diantara dalil barakallahu fikum terkait dengan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Dalam riwayat yang lainnya fi marwahu Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila belum salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakan setelah zuhur, ya. Jadi beliau mengerjakan setelah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Yani dalam permasalahan ini ada kelapangan terkait berapa rakaat 6 jumlah rakaat sebelum zuhur tersebut. Dalam hadis tadi disebutkan 12 rakaat barang siapa yang menjalankan salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 2 rakaat, ya. 2 rakaat selain salat fardu, maka Allah bangun baginya rumah di jannah. Ya. Jadi kalau kita hitung 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat 6 setelah maghrib, barakallahu fikum, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, ya. Jadi di situ ada 12 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terkait dengan sholat fardu tadi. Terkait dengan waktu, waktu sholat rawatib, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, waktunya mengikuti waktu sholat fardu. Sunnah qabliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib, yakni dilakukan sejak masuknya waktu sholat. Jadi dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat, sholat wajib, hingga sholat fardu dikerjakan. Ya. Sholat misalnya sebelum sholat fajar. Kapan dilakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh? Ya ini ketika sudah masuk fajar. Adzan, ya, adzan yang kedua, lalu dia berdiri untuk melakukan sholat sunnah dua rakaat, ya, selama sholat wajib belum ditunaikan. Sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Sampai kapan? Sampai batas akhir waktu sholat fardu. Nah, sampai batas akhir waktu sholat fardu. Taib. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan atau jika ada kondisi yang menghalangi dia untuk melakukan sholat rawatib atau sholat sunnah, dia tidak bisa mengerjakan sholat rawatib. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana barakallahu fikum? Sekali lagi, afwan. Jika ada seorang yang ingin melakukan sholat rawatib di luar waktu, apakah boleh? Maka jawabannya tidak boleh. Nah, jika dia lakukan sholat itu, maka dia tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena ibadah ini telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Barakallahu fikum. Demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Berbeda halnya dengan kondisi mengqadha. Ya. Apakah boleh mengerjakan qadha? Qadhaan yakni mengganti salat yang sebelumnya belum dia lakukan. Karena dia rutinitas, dia sering melakukan sholat itu. Di satu waktu, dia terlupa atau terlewatkan. Terlupa atau terlewatkan sholat sunnah qobliyah misalnya. Karena ada uzur. Nah, dia sudah memacu kendaraannya, ternyata terjebak macet misalnya. Dia masuk masjid, imam sudah melakukan sholat wajib. Nah, ada uzur. Maka jawabannya boleh seorang mengqadha, ya, mengqadha sunnah ratibah. 6, dikerjakan yang pada asalnya sebelumnya dikerjakan setelahnya. 6, jika ada uzur. Jika tidak ada uzur, sengaja memang dia tidak mengerjakan misalnya, ya. Dan barakallahu fiik, sengaja. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, dia sudah bermudah-mudahan, ya, senanti ajalah, ya. Gampang, ya. Kemudian dia lakukan sholat wajib tadi. Kemudian dia berdiri lagi untuk melakukan sholat sunnah yang tertinggal, maka ini tidak boleh. Nah, karena apa? Karena dia melakukan sholat itu tanpa adanya uzur. Nah, maka termasuk dalam kategori uzur adalah waktu sholat yang sangat sempit. Ya, waktu sholat yang sangat sempit. Hanya cukup untuk berwudu dan sholat fardu saja. Di sini boleh seorang kemudian barakallahu fiik mengqadha sholat rawatib tadi. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya kalau qadha? Cara pelaksanaannya ketika kita akan mengqadha sholat fardu adalah mendahulukan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Ya, jika kita mungkin tidak terlewat sholat sebelum zuhur misalnya, maka setelah sholat zuhur kita sholat, niatkan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu, baru kemudian sholat sunnah qobliyah. Naam. Barakallahu fikum. Ini kaifiyah melaksanakan qadha salat sunnah. Barakallahu fikum. Adapun mengqadha sunnah rawatib, ya, tidak bisa dikerjakan ketika waktu terlarang. Nah, sekali lagi, mengqadha sunnah rawatib tidak bisa dilakukan atau dikerjakan di waktu yang adapun sholat sunnah rawatibah tidak bisa dilakukan di waktu yang terlarang. Ya. Di antara waktu terlarang, yakni ba'da sholat subuh, ya, sampai matahari terbit, kemudian ketika matahari tepat berada di tengah, ya, di atas langit, di atas kepala manusia, sampai ia tergelincir. Dan juga waktu yang terlarang adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam sempurna. Naam. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini khilaf bainal ulama, ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ya, wallahu a'lam bishawab, mengqadha sunnat ratibah boleh dilakukan pada waktu terlarang. Sekali lagi, khilaf diantara bolehkah seorang melakukan sholat sunnah qadha dalam ratibah ini di waktu yang terlarang. Barakallahu fikum. Maka jawabannya khilaf bainal ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dari pendapat yang kuat, wallahu a'lam bisawab, boleh mengqadha salat sunnah ratibah dilakukan pada waktu yang terlarang. Nah, wallahu a'lam bisawab, ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah terkait dengan salat sunnah rawatibah ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Abu Basam rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Taisirul Alam, beliau menyatakan dalam hadis ini ada faedah at-takhfif fi raq'atil fajr. Yakni dianjurkan untuk meringankan sholat sunnah sebelum sholat fajar. Yakni dilakukan sholat sunnah itu dengan bacaan yang tidak terlalu panjang. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, dalam penjelasan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat khafifataini, ringan sifatnya setelah terbit fajar. Nah, faedah yang berikutnya, warada fi ba'dil ahadith as-sahiha anna lidh-dhuhri sittan arba'an qablaha wa raka'ataini ba'daha. Disebutkan sebagian dari hadis-hadis yang sahih bahwasanya zuhur itu ada 6 rakaat rawatibnya, 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Faqad jaa fi Tirmidzi min hadithi Ummi Habibah marfu'an. Telah dijelaskan tadi dalam riwayat al-Imam Tirmidzi hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat dilakukan sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yakni pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan 2 rakaat 2 rakaat. 6. Kemudian faedah berikutnya, ba'dhu hadhihi rawatib takunu qabla al-fariidhah litahyiati nafsil musalli au nam litahyiatil nafsil musalli lil ibadah qabla ad-dukhuli fil fariidhah wa ba'dhu rawatib takunu ba'daha litajbura ma waqa'a fiha minan nuqsan au min nuqsanin. Sebagian rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu, ya, adalah agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat fardu dengan baik. Sedangkan sebagian sholat rawatib yang dikerjakan setelah fardu, fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi ketika melaksanakan sholat fardu. Nah, sehingga keduanya saling bermanfaat dalam ibadah fardu kita biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kajian malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sempat tadi terputus. Wallahu a'lam, mungkin karena sinyal yang kurang bagus. Akan tetapi nanti bisa barakallahu fikum, bisa dikaji atau didengarkan lagi melalui audio yang mungkin sudah terekam. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan apa yang telah kita pelajari dan telah kita ilmui. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.